Saya singkat saja mau nanya ke Gus Mus. Begini Gus, saya mau tanya komentar Gus Mus tentang MUI, Majelis Ulama Indonesia. Lembaga fatwa ini apakah eksistensinya masih relevan di Indonesia atau sudah, atau bagaimana Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama itu, sampean kalau melihat ulama, majelis ulama, itu ulama bahasa Indonesia. Itu asal sampean bisa masuk struktur majelis ulama, sampean ya ulama. Masa jadi pengurus majelis ulama tidak ulama? Saya singkat saja mau nanya ke Gus Mus. Begini Gus, saya mau tanya komentar Gus Mus tentang MUI, Majelis Ulama Indonesia. Lembaga fatwa ini apakah eksistensinya masih relevan di Indonesia atau sudah, atau bagaimana Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas, silakan ya. Langsung ke sana ke pojok. Anda mendekat. Ya, langsung. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Nama saya Muhammad Iqbal Rahman, asli dari Banten, Serang. Saya di sini perwakilan dari kawan-kawan saya, kumpulan kecil bernama Kampung Dagelan, suatu perkumpulan kecil yang membahas tentang fenomena ini itu. Yang di sini saya mewakilkan dari kawan-kawan sekalian ingin bertanya kepada Gus Mus. Di awal pembukaan tadi Gus Mus menyampaikan bahwasanya kita sekarang ini setiap harinya diberi tontonan-tontonan yang bodoh. Bodoh kok dipertontonkan. Nah, Gus Mus juga kemudian bercerita tentang salah seorang yang bertanya, pusing pala saya melihat tontonan-tontonan TV. Kemudian Gus Mus pun menyanggupinya dengan sederhana pula, matikan saja TV-nya, kok dibuat ruwet. Nah, pertanyaan saya adalah, jika memang seperti itu, kalau kita hanya mematikan televisi tersebut, bukankah besok TV tersebut masih bisa disetel kembali? Pertanyaannya adalah, tindak tanduk kita yang pas untuk menyikapi perkara sepele ini seperti apa? Atau TV-nya kita banting sekalian? Atau seperti apa gitu kan? Ojo dibanting di gol. Kemudian, di satu sisi mungkin saya ingin bertanya ke... Pertanyaannya adalah, jika itu yang terjadi kepada Gus Mus, kepada cucu-cucu Gus Mus, nonton film-film yang seperti itu ya, seperti GGS umpama, yang pernah ramai di telinga kita, itu kira-kira tanggapan Gus Mus seperti apa? Terima kasih. Salam Joshua alias Jomblo Sukatawa. Oke, sebelum diteruskan, Gus, saya nambahin dikit. Yang paling hilang menurut saya oleh televisi itu adalah tradisi pesantren pada yang oleh TV disebut prime time. Jadi waktu terpenting bagi pesantren adalah maghrib sampai ba'da isya sebenarnya. Dan itu di TV namanya prime time, di situ yang paling mahal. Jadi hancurnya kebudayaan Islam terutama di pesantren dan di desa-desa adalah ngajinya, deresnya, sholat jamaahnya sebelum maghrib sampai ba'da isya itu digantikan oleh acara-acara terpenting dari televisi. Sebenarnya frontalnya di situ, ya. Jadi mohon-mohon itu diingat-ingat. Kalau jalan keluar saya kan saya sudah sejak tahun 98 tidak nonton TV, tidak baca koran sampai hari ini. Kecuali TV-TV stasiun khusus MMA atau tinju atau kickboxing. Selebihnya saya tidak nonton, karena informasi di televisi maupun di koran itu informasi kelas 3. Dan saya bisa mendapat informasi A1-nya tidak usah dari mereka. Nah, gitu kalau saya. Gitu. Jadi kalau saya punya TV, saya pakai untuk yang keperluan-keperluan khusus gitu ya. Ya. Kalau Anda tidak mau, Anda jual TV-nya. Gitu. Ya, jual. Jangan ditendang, bodoh. Ojo niru Gus Mus. Tendang kue wis rugi, ya toh kok dol, gitu, kok dol, TV ini kok dol, diganti. Sudah berapa orang? 4 orang ya? 1 lagi? Sudah 5 Gus? mohon izin satu orang kalau gitu. Ini sangat banyak Gus, kalau diturutin bisa sampai 3 hari lagi. Dari sini, ya secara oposisi ya Mas ya, nanti mudah-mudahan dari sesi ketiga. Cepat Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Saya Faik dari Demak, yang sekarang hijrah di Solo mencari kata-kata. Waduh. Arek saiki iki lho, tadi Tuhan itu novelis. Apakah sudah selesai novel Tuhan? Ngono kuwi lho, Cak. Nek saiki aku hijrah ke Solo untuk mencari kata-kata. Gini Gus, saya mau tanya sama Gus Mus tentang peristiwa Nabi Ibrahim itu kan saat itu menghancurkan patung. Nabi Ibrahim itu menghancurkan patung terus disisakan satu saja yang besar itu Gus. Itu peristiwa yang besar itu Gus. Nah, yang peristiwa yang lebih besar itu setan sendiri itu terbuat dari api, ya kan? Sedangkan setan sendiri akan dimasukkan ke neraka. Itu banyak jawaban yang terdengar di telinga saya itu ya pastinya ya kayak gitu. Manusia kalau ditempeleng itu pasti sakit. Nah, jadi Tuhan itu mengasih rasa kepada setan itu. Terus yang saya tanya, yang saya perlu jawaban dari Gus Mus itu mohon dijawab secara mantik, Gus. Secara mantik. Gitu. Top. Terus yang kedua untuk Cak Nun. Enggak usah, untuk saya enggak usah. Gusmus berarti. Gusmus ya. Tanyanya apa yang jadi? Itu soal yang dimasukkan neraka apakah kan panas itu Gus. Setan itu kan dari api Gus, iya. Terus kalau dimasukkan api yang isinya neraka kan isinya juga api. Harus kan enggak ada gunanya, enggak panas toh. Saya sudah tanya sama Tuhan, dia jawab, ayo gampang toh Nun, tak gawe setan itu tetap panas oleh api. Meskipun dia terbuat dari api, tapi saya bikin tersiksa oleh api. No, aku sudah tanya itu, sudah langsung. Itu kan jawaban tidak secara mantik, Gus. Oh. Ini mantik. Tuhan kok dinyang, sakar-kar pede. Yang nomor dua ini. Ya nggak apa-apa, Mas. Yang kedua soal pengajian, Gus. Pengajian. Kadang itu saya itu mikir kesalahan kaprahan pengajian, mulai dari Habib Syekh. Semuanya dari Cak Nun sendiri, semuanya Gus. Itu apa? Menutup jalan, mengadakan acara itu sampai hampir ribuan orang itu terkumpul di situ untuk menghadiri acara akbar Allah Akbar. Tidak gini. Tapi yang saya tanyakan itu Gus, itu menutup jalan, apakah itu tidak mengganggu? Nah, padahal itu kan apa ya? Kalau soal mengganggu atau tidak, itu kan kasihan sama orang-orang pejalan. Kalau di sini kan nggak mengganggu, ya kan? Kalau di sini kan nggak mengganggu sama perjalan. Tapi kalau di jalan raya itu mengganggu. Seperti gitu kan? Itu kayaknya tuh kesalahkapran, Gus. Nah, sama juga kayak. Oke. Sudah dimengerti intinya. Oke. Makasih Sun. Oke, alhamdulillah Gus Mus akan menjawab. Nanti kalau ada kesempatan saya juga karena terlibat gitu, saya akan ikut jawab. Monggo Gus. Yang pertama saya terus terang enggak bisa jawab, jadi ngasot dalam Cak Nun nanti yang akan menjawab itu. Pertanyaan dari Mas Taskan tadi. Kemudian Pak Mustofa, cara soal pengeras suara, sebetulnya kalau orang-orang yang mengelola masjid itu mau sedikit ngaji gitu ya, belajar

adil sama saya, rakyat, itu sudah pantas sekali. Sebaliknya kiai, kiai itu tidak pantas. Kalau sobone ning gone pendopo kabupaten. Emangnya mau ikut tender? Enggak pantas. Pantasnya sendiri-sendiri, pantasnya. Makanya yang enak ya rakyat itulah pantesan. Melok makian ya pantas. Delok ketoprak ya pantas. Nah ini kalau menyusahkan orang, kalau sudah dikadung dipanggil kiai, ulama, kemudian perilakunya tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Terus siapa yang ngandani? Ini memang muskil ini. Ustadz-ustadz itu siapa yang beritahu? Ini terus sekaligus jawab yang televisi. Televisi itu kan miliknya orang cari duit. Bahasanya Cak Nun itu industri. Itu tidak ada kepentingan untuk mencerdaskan umat segala macam, tidak ada. Mencerdaskan rakyat barang itu apa? Tidak ada. Itu anak-anak yang orang tuanya orang karir semua itu yang didik anak-anak itu adalah televisi. Dikiranya televisi itu pendidik. Ya diwarailah bagaimana cara memperkosa yang paling sadis. Bagaimana berkelahi yang paling serem dan lain-lain. Kalau ada ustadz ya ustadz yang enggak jelas itu. Sedikit-sedikit menyalahkan orang lain. Karena dia pikir kalau menyalahkan orang lain berarti dia benar. Dia kan tolol banget. Wong kepengin diarani pintar kok menyalahkan orang. Ini jadi televisi segala macam itu. Saya cocok sama ini tadi, Cak Nun. Kalau sampean sumpek dengan televisi sampean, jual. Di Lego saja sudah. Saya ada tadi ada yang bertanya kalau saya bagaimana. Saya ngapain nonton televisi? Temanya pengangguran. Saya nonton itu paling-paling Aswaja karena ada ini. Katanya Aswaja ada Habib Anies semua. Dan, lihat. Apa naik maksudnya itu? MUI, itu aja pertanyaan MUI. MUI itu kita kadang-kadang lupa ya. Dulu Pak Harto itu pointernya dari kawan. Politikus yang paling tikus itu. Luar. Bagaimana beliau ingin mengontrol semua orang ini dengan cara yang luar biasa. Partai-partai politik yang Islam-Islam jadikan satu. P3. Jadi tidak usah ngamati Permusi, ngamati Eko, ngamati pokoknya P3 saja. Ketuanya dia yang bikin. Sudah. Organisasi-organisasi kepemudaan banyak sekali, ada AMPI, ada ANSA, jadikan satu KNPI. Nanti pimpinannya dia sendiri yang nunjuk juga. Jadi kalau ada apa-apa tentang organisasi itu, panggil aja KNPI. Ini beritahu ANSAL, beritahu AMPI, sudah beres. Perempuan-perempuan, ada muslimat, Aisyah, segala macam, jadikan satu, GUW. Organisasi-organisasi Islam, jadikan satu, MUI. Makanya ketuanya Muhammad, NU, wakilnya Muhammadiyah. Itu terus saja. Nah kemudian terus ya yang ngatur ya Pak Harto juga lah. Ini ada pensiunan dari Kementerian Agama itu nganggur padahal masih sehat, masukkan situ. Terus ini yang ngaco kita kan karena terus fatwa-fatwa itu. Pensiunan oh, fatwa. Loh sekarang ini artis-artis tidak mau kalah. Dia juga mau nyanyi MUI juga. Kasih fatwa juga. Ini sudah akhir zaman betul. Itu artis itu kan fatwa. La ilaha illallah. Nah itu. Yang berhak fatwa itu mufti. Mufti itu ada standarnya. Ada prasyarat-prasyaratnya. Tidak setiap orang jadi mufti itu. Dan mufti itu sendirian kayak mujtahid itu. Ini kan bareng-bareng rapat. Rapat padahal yang melek mau pimpinannya tok. Yang lain waktu ngantuk-ngantuk sidik diputuskan dok. Berdasarkan musyawarah ulama. Maka ini hukumnya haram. Padahal yang memutuskan ya yang melek tok itu aja. Ah, nanti kalau terlalu banyak membicarakan MUI saya dipisahi wong akeh kok aku. Masih banyak yang percaya bahwa itu memang lembaga fatwa yang harus diikuti. Padahal fatwa itu sendiri tidak mengikat. Fatwa itu tidak mengikat. Tanyakan sama kiai-kiai dimanapun juga. Fatwa itu tidak mengikat. Meskipun kepada orang yang minta fatwa. Jadi sampean minta fatwa saya, sampean tidak harus melakukan apa yang saya jawabkan, saya fatwakan kepada Anda. Apalagi orang lain. Kalau ini saya omongkan, nanti disangka saya syirik sama MUI. Jadi ada pertanyaan yang rada aneh tadi, kalau pengajian nutup dalan. Itu nanti urusan saja sama panitia ya. Itu bukan urusannya Cak Nun, bukan urusan saya. Itu urusannya panitia. Panitia itu harus diberitahu bahwa jangan nutup jalan gitu. Mengganggu orang jalan gitu. Jangan salahkan Cak Nun, bagaimana itu? Sudah ya, sudah semua ini. Ini yang belum ya Cak Nun lah. Oke, sedikit supaya patrapnya lebih jelas sebelum kita teruskan. Setahu saya Kiai Kanjeng itu biasanya di lapangan, di ruangan-ruangan dalam. Jadi kita pernah nutup jalan itu di Sidoarjo sama Surabaya. Dua kali itu. Tapi selebihnya kita selama ini kita selalu di lapangan. Jadi orang nutup bisa bersama, kecuali jalannya jin. Itu kita tutupi di mana-mana memang gitu. Dan sudah ada petugas urusan jin dan mistik itu Mas Islami sama Mas Adit. Jadi sebelum acara mereka sweeping dulu ana sapa wae sing rawuh. Terus nanti saya kalau memusuhi saya beresin dulu, kalau baik-baik saya ajak selawatan. Oke. Nomor dua gini, saya kira Gus Mus sudah sangat jelas. Tapi ini juga boleh Anda pakai, boleh Anda tidak pakai. Karena ini juga semacam fatwa. Saya tidak ngerti. Saya itu ngarang-ngarang. Saya enggak seperti Pak Muzamil yang berbahasa Arab. Kalau fatwa itu produknya mufti kan. Yang pelakunya mufti, produknya fatwa. Saya tidak ngerti kata fatwa dari mana. Tapi saya ada kata lain yang agak satu famili namanya fata. Itu namanya itu pemuda, orang yang sudah dewasa. Jadi saya ngarang bahwa fatwa adalah pendapat yang dewasa. Pendapat yang sudah dihitung, sudah disimulasi, sudah dikomprehensi sedemikian rupa dengan segala mudarat manfaatnya sehingga dia clean. Gitu, sehingga dia disebut fatwa, tidak sekedar pendapat. Itu satu. Nomor dua. Ono kodok apa tikus? Ora apa-apa, angger ora wonge sing ngodok lah. Nomor dua. Gus, saya kira ulama itu tidak bisa diproduksi oleh umara gitu. Jadi kalau ada ulama dibikin oleh pemerintah, maka dia tidak legitimate. Karena itu menyangkut supremasi ilmu-ilmu Allah sendiri. Jadi tidak mungkin dalam tata akhlak Islam, setahu saya umara ta'zim kepada ulama. Bukan ulama ta'zim kepada umara. Jadi tidak mungkin ulama dilantik oleh umara.

kenyang. Ini kalau kita terusin kita akan kenyang, dan kenyang adalah sesuatu yang tidak baik, meskipun belum tentu buruk. Saya selalu mengatakan keadaan terbaik adalah wetengiro engkang luwe. Itu keadaan terbaik. Justru paling kreatif, paling stabil mentalnya, paling jernih rohaninya, dan paling cerdas akalnya. Itu wetengiro engkang luwe. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin satu nomor, kemudian kita pungkasi nanti. Andaikan masih ada di antara bapak-bapak yang akan bertanya, ini belum dijawab soal keraton ya. Gus, aduh, saya juga tidak punya hak untuk menjawab, tapi gini, saya sudah matur sama Ngarso Dalem dalam satu rapat di Kepatihan, di mana, di Provinsi DIY, dan saya sudah ditemuin oleh Gusti Prabu. Setelah itu saya pasti tidak akan, kita kan prinsipnya shift Sultan, kita selamatkan Sultan dari kekeliruannya, ngerti gak? Jadi saya cuma cerita mengenai Malioboro itu dari Tugu sampai, ngerti ya, sampai keraton. Pertama jalan Margo Utomo, manusia harus mencari jalan utamanya sampai rel. Dari rel ke Toko Terang Bulan itu Malioboro, Dadio Wali Sing Ngumboro. Nah, dari Malioboro, dari Toko Terang Bulan sampai kantor pos itu jalan Kang Mulyo, jadi Margo Mulyo. Nah, kalau sudah sampai kantor pos, sampai keraton, itu panguraan. Apapun yang kamu lakukan, kamu harus kompatibel sama kehendak Allah. Jadi gue wis apa mau Gus ini? Malaka. Wis malaka dengan iradatullah, dengan amrullah. Begitu sampai kantor pos sampai. Nah, Sultan, saya bilang Sultan itu tidak bisa berbuat kesalahan. Kalau dia sampai berbuat kesalahan, dia pasti kembali. Dengan cara apapun pasti akan dan harus kembali. Menunggu ya gue dengar be. Laura ketoro tau gue. Laura ketoro tau. Duh, iyo, oh iya iya iya. Menunggu orang-orang ngerti ini salah. Gitu. Pokoknya dia pasti kembali. Kalau orang, kalau dia berlaku tidak kompatibel dengan Allah. Terjemahnya dengan Mataram Islam, dengan Taju Salatin, Busnanu Salatin, dan lain sebagainya, dia akan pasti kembali dengan cara apapun, langit maupun bumi. Pasti akan kembali. Tinggal soal prosedur dan tahap-tahapnya, kita harus sopan, kita harus melindungi semua orang, kita harus rahmatan lil amin, tidak boleh mensyukuri kesalahan orang, dan tidak boleh mengutuk-ngutuk siapapun saja, karena kita harus nyengkuyung, kita harus hamengku buwono. Karena kalau hamengku bawono itu tugas malaikat Jibril untuk angon galaksi-galaksi dan alam semesta. Itu kalau buwono khalifahnya, bawono adalah buminya dan alam semestanya, kan begitu. Kalau casingnya itu bawono, kalau handphonenya buwono, kalau rongko kerisnya itu bawono, kalau kerisnya itu buwono. Jadi rajanya manusia harus hamengku buwono gitu. Ceritanya, tapi sebelumnya saya seneng, waduh lumayan ini di rojo malaikat Jibril asli ini, ini akhirnya ya bismillah, bismillah lah. Terus teman-teman sekalian, semua orang itu punya kesalahan, ayo kita arif dan pelan-pelan kita pasti, tidak mungkin Mataram Islam hilang, tidak mungkin mas, tenang aja jur ora rasa khawatir, saya sangat yakin dan saya tidak sedih seperti yang Gusmus fitnahkan kepada saya tadi. Saya tidak sedih, saya tenang-tenang aja, saya beres, dan saya tidak saya tidak punya pamrih apa-apa, aku orang beban apa-apa urip iki. Wis cukup aku, wis cukup banget wis. Cukup wis. Ini ya sok-sok orang gede tenang itu kan ya. Jadi urusan biasa lah gitu ya.